kurep lunga krenyu sorote mripatmu bekal klongso nuju menyang kutha. Salah kasebut wong tuwa pedhot olehmu sekolah mergo pancen uripe ramamu susah. Sandang pangan golet dewe sambatmu isine bingung bendino uritmu nganggur. Aku gagal wajib umur uritmu melu rekoso. Aku mung nyangoni tutur sifat jujur cekelono lan sembur nyuwun yang maha kuwasa. Muga kowe nemu bejo. Sebut wong tua pedhot olehmu sekolah mergo pancen uripe ramamu susah. Sandang pangan golek dewe sambatmu isine bingung bendino uripmu nganggur. Aku gagal wajib umur uripmu melu rekoso. Aku mung nyangoni tutur sifat jujur cekelono lan sembur nyuwun yang maha kuwasa. Muga kowe nemu bejo. Lamun anakku wis lunga nggo perintahane wong liya subuh kerja mundur wengine jam 09.00.